tak hanya bertujuan untuk membuat seseorang menjadi pandai, tetapi juga adil, benar, dan jujur. Tidakkah itu menjadi satu pikiran penting bagi kita di kehidupan ini? Karena dunia sedang mengalami krisis yang sangat luar biasa, bukan sekedar moneter atau pasar modal, tapi krisis kita justru menyangkut kepada moral yang paling penting. Karena moral yang baik bisa menjaga ekonomi baik. Adil akan menciptakan kenyamanan, ketenangan bersama, berarti itu rendah biaya untuk keamanan karena Anda tak perlunya. Mengingat adil dan benar sudah ada, semua orang akan rasa nyaman saling menjaga. Karena itulah pendidikan menjadi gugatan serius untuk mengajarkan, menanamkan nilai benar, adil, dan jujur. Pandai bisa membuat seorang yang tidak jujur untuk juga pandai memainkan cara mencuri kerja orang lain atau kerjasama menggarap sebuah soal dan menyelesaikannya. Pandai, bisa saja Anda pandai tanpa menyontek, tetapi tak bermoral Anda menghabisi yang lainnya. Pandai, bisa saja intelektual yang tinggi justru menjadi pandai merangsang dan merancang korupsi. Tidakkah itu mengerikan? Tetapi betapa amat sangat menjanjikan kalau ada orang pandai, tetapi juga benar, adil, dan jujur. Alangkah indahnya dunia dan terjaminnya masa depan kita. Jangan lupa, pendidikan bukan cuma pandai, tapi benar, adil, dan jujur.